الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، مسلمين مسلمات كلنا الحمد لله بشكر بر الله سبحانه وتعالى karena dapat seterusnya hari yang berbahagia ini sama-sama kita menyambung pengajian tafsir kita, yang mana dalam kuliah lepas kita telah pun mentafsirkan bahagian awal kepada tajuk Fardhatus Siyam, kefarduan puasa pada bulan Ramadan. Dan kita telah melihat beberapa persoalan. Yang pertama sekali, adakah difardukan puasa sebelum daripada puasa Ramadan? Dan kita dah sebutkan bahawa ia ada dikenakan puasa kepada umat-umat sebelum daripada Muhammad SAW, dan umat Islam sendiri pun melakukan puasa sebelum daripada kefarduan puasa Ramadan, sebagaimana sabit dengan apa yang disebutkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah sawma yawma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli shahr. Thumma anzala Allah ta'ala dhikrahu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mu'az mengatakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Yang puasa pertama dilakukan oleh Nabi ialah puasa Ashura dan 3 hari pada setiap bulan. Maka itulah puasa yang lebih awal difardukan sebelum daripada puasa bulan Ramadan. Tahun kedua Hijrah baru Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa Ramadan. Dan kemudian dalam kuliah lepas juga kita telah melihat persoalan berkait dengan bagaimanakah sakit yang membolehkan kepada berbuka puasa. Jadi kita dah sebutkan dan tarjahkan mengatakan pendapat yang kuat, iaitu sakit yang sekiranya dengan melakukan ibadah puasa menyebabkan dua perkara. Yang pertama iaitu kalau sekiranya berpuasa dalam keadaan sakit, itu menyebabkan sakit itu menjadi makin melarat, makin sakit. Yang kedua, kalau ianya menyebabkan menangguhkan baiknya sakit. Jadi itu adalah sakit-sakit yang diharuskan untuk berbuka, pendapat yang kuat. Walaupun di sana ada pendapat mazhab seperti mazhab Zahiriyah yang mengatakan apa juga jenis sakit, yang dipanggil sakit, maka dia boleh buka puasa. Berdasarkan kepada hujah mereka umum kepada ayat Al-Quran, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang sakit ataupun dalam musafir, maka dia berbuka, maka hendaklah digantikan pada hari yang lain. Jadi kita ambil pendapat yang kuat lah, yang kita dah bincangkan, iaitu sakit yang boleh menyebabkan dua perkara. Yang pertama, menyebabkan makin bertambah sakit sekiranya berpuasa. Dan yang kedua, yang kalau dia berpuasa maka akan melambatkan pulih daripada sakit tadi, maka itulah sakit al-mubih lil-iftar, sakit yang mengharuskan kepada berbuka puasa. Dan dalam konteks ini yang boleh memberikan evidence, bukti tentang perkara tersebut adalah doktor Islam yang beriman. Ini kita dah stress dalam kuliah lepas. Nak refer, nak MC tak nak puasa tu, yang boleh baginya adalah doktor Islam yang beriman. Doktor kafir itu tak ada dalam kepala dia persoalan faith and belief, soal kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada student daripada UIT datang interview saya untuk tentang syariah auditing, pengauditan syariah. Jadi dia tanya saya soalan, dia kata boleh tak seorang bukan Islam yang ada kepakaran tentang syariah untuk menjadi syariah auditor, boleh ataupun tidak? Dia kata dia pergi jumpa beberapa scholar, saya tak nak sebut nama, yang mengata harus. Tapi saya saya tak setuju orang bukan Islam menjadi auditor syariah dalam Islamic banking industry. Sebab apa? Sebab dia sebagai orang yang bukan Islam, yang bukan akidah, dia tak dapat appreciate the values, the philosophy of Islamic finance and banking. Dia takkan dapat appreciate kan soal soal pengharaman riba, persoalan maisir dan sebagainya, tak ada dalam akidah dia. Dan walaupun dia pakar, dia boleh bercakap, kalau bagi mikrofon kat dia, dia boleh deliberate better daripada orang Islam boleh bercakap, tapi oleh kerana benda tu tak menjadi sebagai akidah dia, faith and belief dia, dia tak akan dapat apa ni, tak akan dapat merasa cemburu. Ini yang ulama tu bincang, dan merasa cemburu dengan pelanggaran kepada pelanggaran kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Marah kalau berlakunya pelanggaran, tak ada pada orang bukan Islam. Jadi doktor bukan Islam macam tu jugalah. Kan? Jadi tengah-tengah tu jenis asalkan kau boleh bayar, jalanlah. Nak puasa berapa hari tak nak puasa. Nah, dia keluar je MC. Sama juga dengan doktor Islam. Tetapi yang tak beriman, sebab tu dia takyidkan lagi. Dia perincikan lagi dalam perbincangan berkaitan dengan doktor Islam yang beriman. Dia orang Islam. Tapi kalau setakat doktor Islam yang jenis membujur lalu melintang sapu, dia sendiri pun tak praktis Islam, macam mana dia nak, dia sendiri macam mana dia nak merasa cemburu, macam mana dia nak determine orang ni layak untuk buka puasa dengan orang yang tak layak buka puasa. Itu yang kita stress dan kuliah lepas berkaitan dengan jenis puasa bagaimana yang diharuskan berbuka. Jadi begitu juga kita bincang dalam kuliah lepas tentang musafir yang mengharuskan kepada berbuka puasa. Musafir yang harus berbuka puasa, jadi kita dah bincangkan pendapat-pendapat ulama, tetapi untuk menjadi pegangan, walaupun berbeza dengan apa yang ditarjahkan, apa yang diperkuatkan oleh pengarang kita Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Fabuni, tapi saya berpegang pada pendapat bahawa perjalanan yang melebihi daripada dua marhalah adalah diharuskan untuk berbuka puasa. Perjalanan yang lebih daripada dua marhalah maka adalah diharuskan untuk berbuka puasa. Okey, maka kita sambung pengajian itu pada hari ini. Okey. Secara teknikal, perjalanan lebih dua marhalah harus berbuka puasa. Cuma apakah lebih utama tetap berpuasa ataupun berbuka? Secara teknikal lebih dua marhalah boleh buka. Kan? Tapi adakah lebih utama untuk berbuka ataupun lebih utama untuk kekal berpuasa? Kan? Dua marhalah 87.7 kilometer. Kan? Dan masyakahnya, kesulitan yang ada dalam perjalanan dua marhalah pada zaman kita berbanding dengan zaman Nabi SAW berbeza. Kita berjalan naik kapal terbang dua marhalah, tak sama dengan Nabi berjalan tengah padang pasir naik unta, juga dua marhalah. Jadi masyakahnya sifatnya relatif. Jadi situasi masyakah kita, sulit kita dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berbeza. Jadi kenapa kita mengekalkan persoalan ini? Ini tuan-tuan sekalian yang telah pun para ulama berpendapat, boleh dikatakan pendapat jumhur, bahkan ijma' lah, sepakat ulama bahawa persoalan dalam buka puasa dan juga qasar jamak salat ini adalah lebih merujuk kepada persoalan masafah, bukan persoalan masyakah. Masafah jarak, bukan persoalan kesulitan. Jadi nas yang ada adalah nas berkaitan dengan masafah, bukan berkaitan dengan masyakah. Jadi masyakah ni dia memang akan berubah, dia memang akan berubah. Jadi masafah, selagi mana pegangan-pegangan ulama-ulama itu kepada jarak, maka jaraklah yang diambil kira. Walaupun hari ini jaraknya sama, tetapi kesulitannya sudah tidak sama lagi. Dua perjalanan dua marhalah hari ini dengan dua marhalah pada masa-masa imam terdahulu adalah berbeza dari sudut kesulitannya, di mana kita tidaklah lebih sulit. Kita taklah sulit sebagaimana sulitnya mereka berjalan dalam dua marhalah. Okey. Jadi kalaupun diharuskan untuk berbuka puasa, adakah berbuka puasa itu lebih utama ataupun tidak berbuka puasa itu lebih utama? Maka pendapat jumhurul ulama, majoriti ulama, iaitu al-Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Ini tiga pendapat, Malik, mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i, bahawa berpuasa lebih utama. Walaupun lebih dua marhalah, berpuasa lebih utama daripada tidak berpuasa. Iaitu bagi yang tidak kuat berpuasa, maka berbuka lebih utama. Jadi kalau siapa yang tak mampu, harus lebih utama dia berbuka. Tapi kalau dia mampu, maka lebih utama dia berpuasa. Jadi nak kata tak boleh berbuka, tak bolehlah, sebab memang kita dah bincang dulu bahawa harus berbuka kalau lebih dua marhalah. Ha, jadi ni kita kena ni lah. Saya buat contoh dalam kuliah lepas, saya kata saya balik kampung kan, naik kereta siang hari bulan raya, bulan puasa nak balik raya contoh, dan saya naik kereta. Lepas tu sampai di jalan highway Jenangan Jabul, tengok belakang sisi minyak Shell tu budak-budak tengah isap rokok. Budak-budak yang naik motor di kampung convoy kan, dia tengah isap rokok, tengah minum air. Adakah boleh saya marah dia? Tak boleh lah kan. Dia naik motor dan perjalanan dia daripada Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu tu confirm lebih daripada 2 marhalah. Confirm lebih daripada 2 marhalah. Dia dah sampai 10 marhalah dah. Dan lebih daripada 2 marhalah. Jadi dia nak buka puasa. Harus atau tidak untuk dia buka puasa? Harus. Kalau dia rasa dia tak mampu untuk kekal berpuasa. Jadi naik kereta dengan naik motor masyarakatnya berbeza. Kesulitan naik kereta dengan naik motor kesulitannya berbeza. Jadi siapa yang pernah naik jalan jauh dia tahulah kan. Saya pernah zaman universiti dulu buat gila dengan kawan nak naik motor tapcai balik kampung raya dan sampai kerem lah punggung lah nak sampai. Jadi kita dapat kita boleh faham lah, we can stand in their shoe lah, nak dapat rasa macam mana dia rasa naik motor tu. Maka kalau dia buka puasa pun, maka itu diharuskan oleh syarak. Tapi kalau dia rasa dia mampu untuk tidak buka puasa, maka utama untuk dia tidak buka puasa. Okey, itu pendapat jumhurul ulama. Dan jumhurul ulama berhujah berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Baqarah 184 ni, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu sekalian mengetahui. Jadi itu dihujahkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dihujahkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki bagi kamu kemudahan dan Allah Ta'ala tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Jadi ini pendapat jumhurul ulama yang mengatakan kalau orang itu tak mampu maka harus berbuka. Lebih utama bagi dia berbuka. Tetapi kalau dia mampu, dia boleh menanggung kesulitan, maka lebih utama baginya untuk tidak berbuka. Untuk tidak berpuasa. Ini yang pertama. Manakala yang kedua ialah pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, bahawa berbuka lebih baik kerana mengamalkan rukhsah. Berbuka lebih baik kerana mengamalkan rukhsah. Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, maka ambillah kelonggaran itu. Itu maksudnya kan? Jadi dalam pendapat mazhab Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan Allah Ta'ala berikan kelonggaran. Saya dah sebut dalam kuliah sebelah lepas bahawa mazhab Hanbali banyak dipengaruhi oleh kumpulan Zahiriyah yang melihat nas secara zahir, dan nas secara zahir menyebutkan pamankana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Sezahirnya Allah Taala menyebutkan siapa di kalangan kamu yang dalam keadaan sakit, yang sakit ataupun dia musafir, maka dia hendaklah digantikan pada hari yang lain. Allah Taala silent isu berbuka. Allah Taala terus sebut hendaklah digantikan dengan letakkan rukfa. Fa itu maksudnya maka. Kan, ayat itu ada benda yang mahzuf. Para ulama bila bincang soal benda mahzuf ini menyebutkan bahawa ayat itu sepatutnya bunyi famankana maridan aw ala safarin fa wa aftiru fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Taala mahzufkan perkataan wa aftiru dan dia berbuka. Maka hendaklah digantikan pada hari yang lain. Kalau secara literal ayat tu, siapa dalam keadaan musafir, siapa sakit ataupun musafir, hendaklah dia ganti pada hari lain. Jadi dah lah musafir kena ganti pula hari lain, tak berbuka pun kena ganti dah. Dah kalau tengok pada ayat tu. Jadi maksudnya yang kena ganti tu orang yang buka lah. Orang yang berbuka. Tetapi mazhab Ahmad Ibn Hanbal melihat ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuka dan kemudian ganti pada hari lain. Kalau sakit dan musafir, maka hendaklah buka dan ganti pada hari yang gantikan pada hari yang lain. Maka kerana itu dia berpendapat bahawa lebih utama untuk berbuka, lebih utama untuk berbuka daripada berpuasa. Kenapa? Rukhsah ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam juga kita bincang dalam bab salat kan, antara qasar salat dengan tak qasar salat dalam musafir. Mana lagi utama? Qasar lebih utama. Jamak dan qasar itu adalah lebih utama daripada tidak jamak dan tidak qasar. Walaupun mungkin ada orang nak qasar, saya kata qasar kan, jamak lagi panjang. Kalau tak qasar dan tak jamak, semayang pun lagi panjang. Kan, takkan yang dua lagi baik daripada yang empat. Ha, kan, ini kalau tengok logik lah. Tapi itu rukhsah Allah Ta'ala bagi. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, hadihi sadaqatun tafaddaqallahu biha faqbalu sadaqatihi. Ini sedekah yang Allah Ta'ala bersedekah kepada kamu, maka terimalah sedekah. Ha, jadi sombong sangatlah seorang hamba Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala bersedekah kat dia, dia tak nak ambil. Kan? Ha, jadi lebih utama untuk jamak dan qasar. Begitu juga dalam kes ini, maka ditarjahkan jika dianggap kuat oleh pengarang kita bahawa pendapat jumhur ulama yang lebih kuat dan lebih kuat dari dalilnya. Apa dia? Iaitu kalau mampu berpuasa, lebih utama berpuasa dalam musafir. Tetapi kalau tak mampu berpuasa, maka lebih utama untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa. Jadi ini kita yang ukur sendiri. Kita mampu ke tak mampu? Kita mampu ke tak? Tak mampu. Kalau kita rasa mampu, lebih utama kita berpuasa. Dan kalau kita rasa tak mampu, maka lebih utama untuk kita tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Al-Salam. Suruh masuk soalan lain. Okay. Soalan yang keenam. Soalan yang keenam. Apakah mengqada puasa itu harus berturut-turut? Harus ini maksudnya wajib berturut-turut. Saya dah sebut dalam kuliah dulu. Kita baca buku terjemahan Indonesia. Harus di Indonesia, maksudnya wajib di Malaysia. Jadi kalau pergi Indon, bapak harus pergi. Maksud wajib pergi. Di Malaysia harus pergi, nak pergi-pergi tak nak sudah. Itu Malaysia. Indon, harus di Indon, maksudnya wajib. Okey. Apakah qada puasa itu harus berturut-turut? Adakah qada puasa itu wajib berturut-turut? Adakah wajib berturut-turut? Sebab puasa tinggal sebulan. Ya, contohnya 15 hari tak puasa. Adakah wajib berturut-turut nanti? Okey. Ali ibn Umar dan Asy-Sya'bi, dan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang yang berbuka kerana alasan sakit ataupun bermusafir wajib mengqadaknya secara berturut-turut. Mereka beralasan bahawa qada' itu bandingan daripada adab. Maka oleh kerana adab itu mesti berturut-turut, maka demikian pula qada'nya. Jadi Saidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Asy-Sya'bi jadi mengatakan bahawa qada' puasa yang ditinggalkan, contoh musafir, 3 hari dia tak puasa. Puasa yang musafir ini pun perlu untuk dia qada secara berturut-turut kerana dia adalah ganti kepada adab. Dan adab ditunaikan pada waktunya. Dan adaan ditunaikan pada waktunya. Kalau ditunaikan pada waktunya pun perlu dibuat berturut-turut, maka gantinya pun kena dibuat berturut-turut. Ini pendapat siapa? Saidina Ali, Abdullah bin Umar dan juga Al-Imam Asy-Sya'bi. Ini pendapat nombor satu. Iaitu perlu dilakukan secara berturut-turut sebagaimana kalau dibuat adaan, dalam waktunya pun buat secara berturut-turut. Mana boleh ganti bulan lain, kan? Sebab bulan Ramadan ni panas sikit. Kita tangguh masuk bulan Syawal lah, puasa sebulan boleh? Tak boleh lah. Sebab dia ada tempoh dah. Dia ada waktu dia. Itulah bulan dah. Bulan Ramadan, itulah bulan Ramadan. Okey, itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah pendapat jumhurul ulama, majoriti ulama. Jadi tadi minoriti lah, Saidina Ali, Abdullah bin Umar dan Asy-Sya'bi ni minoriti. Jumhurul ulama, majoritinya pula berpendapat bahawa qada boleh dengan cara apa sahaja. Qada boleh buat apa sahaja. Sama ada nak dibuat secara terpisah-pisah ataupun nak dibuat secara berturut-turut. Jadi kalau nak buat secara berturut-turut pun boleh, nak terpisah-pisah pun boleh. Ini yang tuan-tuan pegang pun, betul tak? Orang perempuan baru nak ganti, kan? Ini yang dia buat. Dia tinggal, dia tak dapat puasa 15 hari contoh, datang period. Ada juga yang buat berturut-turut. Sebab apa? Sebab nak rapat Ramadan ke datang lah. Kalau buat berpisah-pisah, confirm tak cukup. Mereka kena bayar fidyah. Jadi berturut-turut saja. Jadi berturut-turut tu bukan ikut pendapat Saidina Ali, tapi sebab masa tak ada. Okey. Jadi jumhur berpendapat bahawa boleh buat apa saja. Nak buat terpisah-pisah pun boleh, nak buat berturut-turut pun boleh. Sedangkan hujah mereka ialah apa dia? Apa hujahnya? Fa'idjatun min ayyamin ukhra. Hendaklah dia, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain, ayat ini. Hari-hari yang lain, sedangkan ayat ini tidak pula sebut secara berturut-turut. Dia tak sebut ayat ini mutatabi'atin. Tak. Kalau dia suruh mutatabi'at berturutan, barulah boleh buat, kena buat berturut-turut. Ini ayat itu menggunakan perkataan ayam, isim nakirah. Kata nama secara umum, hari-hari. Jadi hari-hari itu banyaklah. Hari-hari itu banyak. Jadi ayamin maksudnya hari-hari mana pun buatlah. Yang paling penting adalah mesti cukup mengikut apa yang perlu perlu digantikan. Dan mereka juga berdalil dengan riwayat daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, bahawa Abu Ubaidah mengatakan, sesungguhnya Allah memberi keringanan kepadamu dengan boleh berbuka itu, tidak bermaksud membuat masyakah bagimu dalam mengqadanya. Maka jika kamu suka boleh berturut-turut, dan jika kamu suka boleh juga terpisah-pisah. Allah Ta'ala memberi keringanan dengan mengharuskan berbuka. Jadi kalau Allah Ta'ala beri keringanan dengan mengharuskan berbuka, tetapi kalau disuruh disuruh pula bila qada'nya secara berturut-turut, maka itu dah defeat the purpose of maslahah. Yang Allah Ta'ala bagi untuk buka puasa adalah keringanan, tiba bila bab qada' jadi memayahkan. Dikatakan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, maka Allah Ta'ala beri keringanan tidak bermaksud untuk mendatangkan kesulitan bagi kamu bila qada'. Jadi itu pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang kuat. Inilah pendapat yang kuat, di mana boleh diqada'kan secara berturut-turut dan juga boleh diqada'kan secara terpisah-pisah. Cuma saya nak bagi rimak kat sini untuk orang perempuan terutamanya. Jangan treat solat puasa qada' sama macam puasa sunat. Puasa sunat dah puasa nak buka tengah hari, itu pendapat jumhur ulama, boleh. Walaupun ada mazhab yang mengatakan tak boleh. Kita ambillah pendapat jumhur yang mengatakan boleh buka setelah puasa sunat. Tapi sekali puasa qada' tu puasa wajib. Puasa qada' tu puasa wajib. Jangan pandai-pandai tengah hari orang jemput, orang ajak pergi makan, pergi dia batalkan puasa dia. Berdosa. Walaupun taklah sampai suruh ganti lagi satu, dah. Jadi kalau 15 hari dia buka, dia tak puasa bulan Ramadan, dia kena ganti 15. Tapi once dia niat tu puasa qada, maka puasa qada tu masuk dalam puasa wajib, tak boleh buka. Tak boleh nak main-main pukul 11 pagi buka. Puasa sunat adalah pendapat jumhur yang mengatakan harus. Tetapi walaupun demikian, tidak ada bermaksud kalau dia buka tambah lagi satu jadi 16 dah. Tidak sampai tambah jadi 16, tapi berdosa untuk buka. Jadi nak puasa, fikir betul-betul nak puasa dah. Kalau seiman tak pernah kuat, itu yang jadi tangguh sampai dapat bulan Ramadan baru sambung. Sebab iman tak kuat. Nak puasa, puasa elok. Okey. Ada soalan? Puasa? So ada hadis Nabi yang cukup jelas bahawa puasa, siapa yang puasa qada dalam bulan Syawal, maka sekaligus dia dikira berpuasa sunat pada bulan itu. Ini berdasarkan, dan ulama rumuskan hukum-hukum begitu dalam satu syariah legal ma'zil at-tabi'u tabi'. Yang mengikut itu adalah mengikut hukumnya, sama macam kita nak apply hukum. Contoh, kita hari Jumaat raya pada hari Jumaat, dan kita disuruh untuk solat sunat, untuk mandi sunat hari Jumaat dan mandi sunat hari raya. Jadi kita niatlah mana-mana pun, atau kita niatlah mandi sunat hari raya, maka sekaligus dapat pahala mandi sunat hari Jumaat. Tapi kalau hari Jumaat nak kena mandi wajib, nak kena mandi wajib dengan mandi hari Jumaat, nak niat apa? Niat mandi sunat hari Jumaat lah, tak tanggung mandi wajib lah. Jadi niat mandi wajib lah. Kena niat mandi wajib. Di situ tak pakai at-tabi'un tabi'. Yang mengikut itu mengikut. Okey. Puasa bulan Rejab, Syakban, Ramadan, 3 bulan berturut-turut, tidak ada dalil. Tak ada dalil yang menyuruh buat 3 bulan berturut-turut. Dalil tak sah ya? Ada dalil lain yang Aisyah mengatakan dia tak pernah tengok Nabi berpuasa paling banyak kecuali pada bulan pada bulan Syakban. Begitu juga hadis Rajab Syahrullah wa Syaban Syahri wa Ramadan Syahrul Ummati. Itu bukan hadis. Itu hadis maudhu', hadis zakat. Bukan hadis yang sahih. Okey. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin? Kita dah baca dalam ayat sama sebut wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang mampu untuk membayar, yang mampu maka bayarlah fidyah memberi makan kepada orang miskin. Apa maksud ayat ni? Okey. Sebahagian ulama berpendapat bahawa puasa disyariatkan semula dengan ketentuan boleh memilih. Maka siapa yang suka boleh berpuasa dan siapa yang suka boleh meninggalkan, tetapi harus membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin setiap hari. Dan kemudian ketentuan tersebut dinasahkan dengan firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di kalangan kamu yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan inilah pendapat sebahagian besar daripada kalangan ulama, dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Salamah bin Al-Aqwa bahawa dikatakan tak kala diturunkan ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka siapa yang suka berpuasa dia berpuasa, siapa yang suka berpuasa, siapa yang tak suka berpuasa dia boleh berbuka dan ganti dengan bayar fidyah. Sehinggalah turunnya ayat yang menasahkan, iaitu faman syahida minkum syahra falyaqum. Okey. Jadi apa maksud ayat ni? Ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka siapa yang berkemampuan, siapa yang berkehendak, maka dia boleh ganti dengan bayar fidyah kepada orang miskin. Jadi jumhur ulama kata ayat ni dah mansukh. Kita bincang bab nasakh, ayat ni mansukh. Jadi ayat ni terpakai di antara tahun kedua sehingga tahun keempat hijrah. Kita dah sebut dari sejarah dulu, waktu Nabi mula sampai di Madinah, mula-mula puasa Ashura 3 hari setiap bulan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat 183 dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat 183 dan ayat 184 termasuk ayat ni. Wa 'alal ladina yuqtiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang mampu dia boleh bayar fidyah kepada orang miskin. Okey. Ayat 183, 184 turun tahun 2 hijrah. Ayat 185, 186, 187, 188 turun pada tahun ke-4 hijrah. Ini saya sebut dulu. Kita baca ayat ni sekejap habis. Tapi Allah Ta'ala nak turunkan ayat ni ambil masa 2 tahun. 183, 184 tahun kedua, 185, 186, 187, 188 tahun ke-4. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan ayat 183, 184 dan kemudian datang ayat wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun, iaitu antaranya ayat wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun, maka disebut oleh Salamah bin Al-Aqwa dan dijadikan hujah oleh para ulama, ayat ini bermaksud pada peringkat itu Allah Ta'ala menurunkan ayat, menurunkan perintah berpuasa dengan memberikan pilihan. Siapa nak puasa dia boleh puasa, dan siapa yang tak nak puasa dia boleh ganti dengan bayar fidyah beri makan kepada orang miskin. Tetapi Allah sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Dah. Tapi Allah bagi pilihan. Daripada tak pernah puasa Allah bagi pilihan. Ini proses dipanggil proses tadarrus, gradual dalam pensyariatan hukum. Tak pernah daripada puasa 2 hari, 3 hari setiap bulan dengan Ashura Allah suruh puasa sebulan. Bila suruh puasa sebulan bagi pilihan, nak puasa puasa, tak nak puasa ganti bayar fidyah. Tapi Allah sebut wa antasumu khairul lakum, puasa lagi baik pada kamu daripada kamu tak puasa. Jadi Allah Ta'ala peringkatnya Allah bagi pilihan, siapa nak puasa puasa, tak nak puasa bayar fidyah. 2 tahun proses macam tu barulah Allah Ta'ala turunkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum, ayat 185, siapa di kalangan kamu yang nampak bulan maka hendaklah dia berpuasa. Wajib puasa. Tak ada seorang pun yang dibenarkan untuk tidak berpuasa kecuali yang uzur yang syar'i. Okey. Jadi itu sahabat Nabi. Allah Taala bagi pilihan nak puasa, puasa, tak nak puasa bayar fidyah. Apa sahabat pilih? puasa. Cuba bagi cam kat orang Telekom. Nak puasa, puasa. Tak nak puasa, boleh bayar fidyah. Ganti bagi setiap hari. Berapa fidyah? Bagi satu hari. Singgit 20 sen ke? Singgit 20 sen kali 30 berapa? 30, RM6. Jadi tak nak puasa sebulan, ganti RM36. Nah, ramai orang Telekom tak puasa. Nah, tapi sahabat Nabi, Allah Ta'ala beri pilihan. Nak puasa, puasa. Tak nak puasa, ganti dengan bayar fidyah. Allah sebut, kamu puasa lagi bagus. Daripada tak puasa, wa anta tu mukhairul lakum. Sahabat Nabi kebanyakan untuk puasa. Okey, nah, itu yang pertama dalam tafsirkan ayat ini. Manakala segala ulama yang lain mengatakan bahawa ayat ini tidak bermaksud mansukh. Ayat ini tak mansukh, ayat ini tak dibatalkan. Dengan turunnya ayat faman syahida minkum syahra. Tetapi ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang dah tua. Orang-orang yang dah tua yang tak mampu untuk berpuasa. Orang yang tak mampu untuk berpuasa, maka diharuskan baginya untuk dia bayar fidyah. Jadi dia nak pakai juga ayat ni, maka dia hujahkan begitu. Ini proses tarjiah. Kalau kita jumpa hadis, jumpa dalil, yang dalil itu dilihat sebagai contradict each other. Dalil ni kata macam ni, dalil ni kata macam ni, dilihat saling bertentangan. Dan proses itu dipanggil proses proses untuk kompromis di antara dalil. Proses untuk dikompromikan di antara dalil, dalil-dalil. Jadi dia tak nak tolak dalil ni, maka dia kata ayat ni masih lagi applicable tapi terpakai kepada orang tua. Orang tua yang tak mampu untuk berpuasa, maka boleh digantikan dengan bayar bayar fidyah. Maka Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sudah tua, sangat tua, diberi keringanan boleh berbuka dengan ketentuan membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada seorang miskin. Orang tua yang tak mampu berpuasa, maka diharuskan untuk dibayar fidyah dan tidak perlu qada. Orang tua yang tak mampu berpuasa, jangan sebut tua saja. Sebab ada tua yang mampu puasa, main golf boleh, tapi puasa tak boleh. Tak boleh, itu tak boleh pakai lah. Yang tua yang tak mampu nak berpuasa, maka dia tidak harus qada sebab dia memang tak mampu untuk qada. Dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha' bahawa dia mendengar, bahawa Atha' mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat wa'alan ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini tidak mansukh, tetapi ayat ini berkait dengan orang-orang tua, lelaki dan perempuan yang sudah sangat tua, yang tidak berkuasa menjalankan puasa, maka mereka boleh menggantikan puasa mereka dengan memberi makan seorang miskin setiap hari. Maka berdasarkan keterangan Ibnu Abbas ini, maka ayat ini tidak mansukh. Sedang makna ayatnya ialah, dan bagi orang yang berkuasa melaksanakan puasa dengan masyakkah dan berat, maka dia boleh bayar gantikan dengan fidyah memberi makan kepada orang miskin. Dia boleh puasa, tapi kalau puasa teguklah kat dia. Kalau mampu memang mendatangkan mudarat pula baginya, maka harus untuk digantikan dengan bayar bayar fidyah. Itu maksud ayat wa'alan ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kenapa dipegang sangat pendapat Abdullah bin Abbas ini? Sebab Abdullah bin Abbas ini orang yang diisytiharkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebagai seorang sahabat amat yang amat memahami murad nafs, kehendak apa yang ada, yang tersimpan falsafah yang ada di sebalik daripada satu-satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau orang sakit, orang tua yang sakit, insya-Allah kuliah akan datang kita akan lihat sebab ada beberapa keadaan lain, bukan orang sakit je, antaranya perempuan yang mengandung dan menyusukan anak. Jadi dia ada kes. Sama ada dia tak nak puasa sebab takut mudarat atas diri dia, satu. Yang kedua, dia tak puasa sebab takut mudarat ke atas anak yang dikandung ataupun anak yang disusu. Maka ada hukum yang tersendiri kepada kedua-dua kategori ini. Jadi insyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu'alam. Ada soalan?